kisah sedih seorang pemuda pernah gagal dalam asmara. Hancurlah hatinya, hancurlah hatinya yang duduk lunglai memetik harpa. Yang duduk lunglai memetik harpa. Bunga melati pujaannya dari kuncup ia sirami. Harapan yang suci telah diucapkannya, kelak akan memetik bunganya. Datang menjelang mengisap sari bunga melati sepulang dari berkelana. Betapa hancur hatinya, melati pujaan yang didambakannya kini telah layu penuh nada. Kini telah layu penuh nada. Kini